Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kita membahas risalah Al-Urjuzatul Mi'iyah fi dzikri hali asyrafil bariyah karya Al-Imam Ibn Abil Aiz Al-Hanafi rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang kisah menikahnya Nabi alaihi salatu wassalam dengan Juwairiyah bintul Harith radhiyallahu taala anha. Maka insyaallah taala di kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan bait yang ke-70 yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala. Kata beliau, wa'adu raihanata fi dhil khamisah thumma banu lihyana bada'as sadisah. Wa'adu raihana. Setelah itu beliau melaksanakan akad, yakni akdun nikah, raihana, dengan raihana. Raihana yang dimaksud adalah Raihana bintu Zaid fi dzil khamisah, pada yang kelima. Maksudnya adalah fisanati al khamisah, di tahun kelima. Taib. Jadi di awal bait 70 ini beliau akan membahas tentang kisah pernikahan Nabi alaihi salatu wassalam dengan Raihana bintu Zaid radhiyallahu taala anhuma. Tayyib. Raihanah bintu Zaid, nama beliau adalah Raihanah bintu Zaid bin Amr bin Qanafah dengan Qaf. Riwayat yang lain menyebutkan dengan Kaf bin Kanafah An-Nadhiriyah dari Banu Nadir Yahudi. Bintu Syam'un bin Zaid Al-Quradiyah. Riwayat yang lain menyebutkan bin Syam'un bin Zaid Al-Quradiyah dari Bani Quraidah. Dari silsilah ini menunjukkan bahwa Bani Nadir termasuk nasl Bani Quraidah. Bani Nadir adalah keturunan dari Bani Quraidah. Taib. Ini terjemah dari Raihana bintu Zaid radhiyallahu taala anhu, dan seterusnya para ulama mereka tidak menyebutkan kabar-kabar lain berkaitan dengan Raihana bintu Zaid radhiyallahu taala anhu. Taib. Ada dua hal yang dibahas oleh para ulama berkaitan dengan Raihanah bintu Zaid, yaitu apakah beliau ini menjadi ummahatul mukminin, dalam artian dinikahi oleh Nabi alaihi salatu wassalam atau tidak. Kalau beliau dinikahi oleh Nabi alaihi salatu wassalam, berarti beliau termasuk ummahatul mukminin, ibunda kaum mukminin. Kalau Nabi alaihi salatu wasallam tidak menikahinya dan tetap menjadikan Raihana bintu Zaid sebagai milkul yamin, yaitu sebagai budak, maka beliau adalah seorang mukminah. Taib. Budak, salah satu budak Nabi alaihi salatu wasallam. Taib. Hal ini diperselisihkan oleh para ulama rahimahumullah. Di sini Al-Imam Ibn Abil Aiz Al-Hanafi rahimahullah taala dengan baitnya beliau mengatakan wa'adu raihanata fi dzil khamisah, dan akad dengan Raihanah pada tahun yang kelima juga, menunjukkan bahwa An-Nadhim Ibn Abi Al-Aziz Al-Hanafi rahimahullah, beliau termasuk yang berpendapat bahwa Raihanah dinikahi oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Baik. Ini adalah pendapat dari Al-Waqidi rahimahullah, demikian juga Al-Imam Ibn Sa'ad di dalam tabaqatnya, dan As-Sakhawi serta yang lain-lainnya. Al-Waqidi beliau menyebutkan riwayat an Ibni Abi Dhi'ab qala, dari Ibnu Abi Dhi'ab ia mengatakan sa'altu Zuhri an Raihana, aku pernah bertanya kepada Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala tentang status Raihana bintu Zaid. Faqala, maka Az-Zuhri menjawab, kanat amatun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Raihana adalah salah satu budak wanita yang dimiliki oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Fa'ataqaha wa tazawwajaha. Kemudian dibebaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, lalu dinikahi oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat tahtajibu fi ahliha. Dan setelah itu, setelah beliau dinikahi oleh Nabi alaihi salatu wassalam, beliau pun kemudian memakai hijab dan tidak pernah membuka hijabnya kepada seorang pun, meskipun itu kepada keluarganya. Nah, kenapa kok sampai Raihana itu menjadi salah satu budak wanita Nabi alaihi salatu wassalam? Dari mana sejarahnya? Masyaallah rahimani wa rahmatullah, kita sudah berlalu tentang peperangan dari Yahudi. Nah, ketika di Bani Quraidah atau yang menyebutkan di Bani Nadir, pengepungan itu, salah satu yang menjadi tawanan kaum muslimin termasuk di antaranya adalah Raihana bintu Zaid radhiyallahu taala anha. Taib. Beliau masuk di tawanan kaum muslimin. Melihat bagaimana akhlak kaum muslimin, akhirnya menarik hati Raihana untuk memeluk Islam. Dan beliau ini seorang yang cantik dan juga manis, disebutkan oleh para ulama sirah. Ketika itu ditawarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam tentang Islam atau dikembalikan kepada keluarganya, maka Raihana memilih untuk memeluk Islam, menjadi budaknya Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi ini sejarahnya, kenapa Raihana menjadi amatu Rasulillah alaihi salatu wassalam. Beliau termasuk tawanan dari Bani Quraidah atau Bani Nadir, setelah itu jatuh di tangan Nabi alaihi salatu wassalam. Baik. Wa taqulu la yarani ahadun ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Masih dalam riwayat Al-Imam Az-Zuhri, Raihana mengatakan, setelah aku dinikahi oleh Nabi alaihi salatu wassalam, aku tidak pernah lagi dilihat oleh seorang pun kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau kemudian berhijab, tidak ada yang melihat kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebutkan oleh Al-Waqidi. Demikian juga yang disebutkan oleh Ibnu Sa'ad rahimahullah dalam Tabaqatul Kubra jilid yang ke-8 halaman 103. Beliau mengatakan fa'ataqaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tazawwajaha wa daraba 'alaiha al-hijab. Raihana dibebaskan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, kemudian dinikahi oleh beliau dan diwajibkan untuk memakai hijab. As-Sakhawi beliau juga menyebutkan di dalam Al-Mawali halaman yang ke-75, beliau mengatakan warrajih annahu sallallahu alaihi wasallam aqtaqaha wa tazawwajaha. Menurut saya yang rajih bahwa Nabi alaihi salatu wassalam telah memerdekakan Raihana dan menikahi beliau radhiyallahu taala anha. Tayib. Ini menurut Al-Waqidi, juga Ibnu Sa'ad dan As-Sakhawi rahimahumullahu taala. Tayib. Adapun Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, demikian juga Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, mereka berpendapat bahwa Raihana bintu Zaid bukan termasuk istri Nabi. Oleh karena itu para ulama sirah tidak ada yang menggolongkan Raihana bintu Zaid termasuk dari ummahatu al-mu'minin. Tayib. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, al-ma'rufu annaha min sararihi wa imaihi. Yang benar bahwa Raihanah bintu Zaid ini termasuk salah satu sarori dari Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu budak hasil dari tawanan perang. Wa imaihi, dan menjadi budak wanita Nabi alaihi salatu wassalam. Ini disebutkan oleh beliau dalam Zadul Ma'ad jilid yang pertama halaman ke-110. Demikian pula pendapat dari As-Suhaili rahimahullah taala, beliau mengatakan waqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arada 'alaiha an yatazawwajaha wa yadhribu 'alaihi al-hijab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menawarkan kepada Raihanah bintu Zaid untuk dibebaskan kemudian dinikahi oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Faqalat, akan tetapi kemudian Raihanah mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bal tatrukni fi milkika fa huwa akhaffu alayya wa alayka. Ya Rasulullah, engkau biarkan aku tetap menjadi hamba sahaya milikmu, itu lebih mudah bagiku, juga lebih mudah bagi engkau. Artinya apa? Saya tidak ingin dibebaskan dan saya tidak ingin dinikahi oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Biarkan saya tetap menjadi hamba sahaya Anda. Fatarakaha. Karena itu kemauan dari Raihanah bintu Zaid, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak jadi membebaskan beliau. Baik. Jadi ini yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Baik. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Sehingga ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, pendapat yang rajih insyaallah bahwa Raihanah bintu Zaid radhiyallahu taala anha, beliau bukan termasuk ummahatul mukminin, akan tetapi salah satu dari hamba sahaya yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana halnya juga Maria Al-Qibdiyah radhiyallahu taala anha. Beliau termasuk salah satu hamba sahaya Nabi alaihi salatu wassalam. Tayib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Kita lanjutkan. Qala thumma banu lihyana bada as-sadisah. Selesai tahun kelima Hijriyah, masuk tahun ke-6. Beliau menyebutkan di awal tahun ke-6 Banu Lihyan, terjadilah ghazwatu Bani Lihyan, peperangan atau invasi Bani Lihyan. Apa itu invasi Bani Lihyan? Sebelum kita membahas tentang Banu Lihyan, di sini Nabi alaihi salatu wassalam ingin membalaskan dendam atau membela kematian dari sahabat-sahabat beliau yang pernah dibantai oleh Banu Lihyan. Sudah pernah kita singgung, terjadi di tahun berapa? Peristiwa Bir Ma'unah juga sudah pernah kita bahas. Tahun berapa itu? Tahun ketiga Hijriyah. Di hari yang sama ketika Nabi alaihi salatu wassalam mengutus dua rombongan. Rombongan yang pertama dalam riwayat disebutkan antara 8 atau 10 orang menuju Bani Lihyan. Rombongan yang kedua 70 orang. Nah, yang rombongan yang kedua ini adalah orang-orang khusus. Mereka para sahabat-sahabat istimewa yang punya ilmu, sehingga disebut dengan qurra, 70 orang. Diutus oleh Nabi alaihi wasallam untuk mengajari suku-suku Arab yang meminta ketika itu. Baik, Bir Ma'unah sudah pernah kita bahas. Sekarang pasukan yang pertama ini atau kelompok yang pertama ini, 10 orang yang ditugaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika Banu Lihyan sampai kepada mereka Islam, mereka tidak mau memeluk Islam, akan tetapi memohon kepada Nabi alaihi salatu wassalam seandainya Nabi mau untuk mengutus para sahabat-sahabatnya mengajari Bani Lihyan tentang Islam. Ini permintaan mereka. Maka oleh Nabi alaihi salatu wassalam diutuslah 10 orang menuju Bani Lihyan. Taib. Ada riwayat disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, sebelum kita bahas invasi Bani Lihyan, kita bahas terlebih dahulu kejadian dari Ar-Raji'. Atau peristiwa Raji'. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah taala di dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anha radhiyallahu taala anhu, beliau berkisah ba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam sariyatan ainan. Nabi alaihi salatu wassalam mengutus satu sariyah, sekelompok kecil, ainan, Dalam riwayat ini Abu Hurairah mengatakan bahwa syariah itu bertugas sebagai mata-mata. Jadi dikirim oleh Nabi untuk mengajari Banu Lihyan sekaligus mata-mata. Kenapa demikian? Kita lihat posisi Banu Lihyan. Banu Lihyan itu salah satu kampung di dekat Osfan. Kita pernah bahas kan Osfan? Masih ingat? Lembah Osfan. Nah, Banu Lihyan itu perkampungan di dekat Osfan. Ayo. Lebih dekat ke Makkah dibandingkan dari Madinah. Jaraknya dari Madinah ke arah Makkah itu sekitar 200 mil. Jauh. Sekitar 200 mil ke arah Makkah. Nah, itu tempatnya posisinya di lembah-lembah. Ini dikirim oleh Nabi alaihissalatu wassalam dengan beberapa tujuan tadi. Yang pertama tujuannya untuk mengajarkan Islam, yang kedua sekaligus sebagai apa namanya? Hentakan kepada Quraisy. Nanti ada sesuatu yang akan dijalankan oleh Nabi alaihissalatu wassalam di sini. Berangkatlah mereka ke Banu Lihyan. Wa amara alaihim 'Asim ibn Thabit wa huwa jaddu 'Asim bin Umar ibn al-Khattab. Dan Nabi menunjuk sebagai pimpinannya adalah Asim bin Thabit. Asim bin Thabit ini adalah kakek dari Asim bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Fantalaqu. Setelah itu kemudian mereka pun bertolak pergi hatta idza kana baina Usfan wa Makkah. Kemudian mereka sampai di sebuah lembah antara Usfan dengan Makkah. Dzukiru lihayyin min Hudzail yuqalu lahum Banu Lihyan. Setelah mereka sampai di antara Usfan dan Makkah, ternyata ada Banu Lihyan yang mengetahui bahwa kedatangan mereka sudah dekat. Beberapa orang dari Banu Lihyan kemudian tabi'uhum biqaribin min mi'ati ram. 100 pemanah dari Banu Lihyan mengikuti mereka di belakangnya. Faqtadhu atharahum hatta atau manzilan nazaluhu. 100 pemanah ini mengikuti 10 orang, diikuti jejaknya. Sampai mereka tiba di sebuah tempat di mana tempat itu dibuat istirahat oleh para sahabat tadi. Di tempat tersebut mereka istirahat kemudian makan kurma. Nah, di tempat tersebut fawajadu fihi nawatamrin tazawwaduna minal Madinah. Mereka mendapati ada biji-biji kurma yang berasal dari Madinah. Mereka tahu bedanya kurma Makkah dengan kurma Madinah hanya dari bijinya. Dilihat bijinya, nah ini bekal mereka. Ini kurma Madinah. Tayyib. Fatabi'u atharahum hatta lahiquhum. Setelah itu mereka pun kemudian menyusuri jejak ke 10 sahabat itu, falahiquhum, dan berhasil menyusul para sahabat. Falamman taha 'Asimun wa ashabahu laja'u ila Fadfadin wa ja'al qaum fa ahatu bihim. Ketika sudah mulai dekat, 'Asim bin Thabit radhiyallahu taala anhu menyadari bahwa ada orang yang mengikuti mereka. Laja'u ila Fadfad. Setelah itu mereka pun para sahabat ini bersembunyi di balik Fadfad. Fadfad itu bukit-bukit kecil. Bersembunyi di balik-balik bukit. Waja'al qaum. Setelah itu kemudian datanglah 100 orang pemanah dari Banu Lihyan itu. Fa'ahatu bihim, dan mengepung mereka semua. Ya jelas kalah 10 orang dengan 100. Tapi 10 orang ini tidak bersenjata lengkap. Mereka pemanah semua 100, pemanah-pemanah pilihan dari Banu Lihyan. Dikepung para sahabat itu. Setelah dikepung, faqalu lakumul ahad wal mithaq in nazaltum ilaina alla naqtula minkum rajulan. Kemudian ditawarkan kepada para sahabat, turunlah kalian, kita buat perjanjian. Kalau kalian mau turun dan menyerahkan diri, kami berjanji tidak akan membunuh seorang pun di antara kalian. Ditawari perjanjian damai. Tapi faqala 'Asim, amma ana falam fala anzilu fi dhimmati kafir. Allahumma akhbir 'anna nabiyyaka sallallahu alaihi wasallam. Kata 'Asim, demi Allah, sungguh aku tidak mau tunduk di bawah jaminan keamanan dari orang-orang kafir. Ya Allah, aku berdoa kepadamu, sampaikan berita kami ini kepada nabimu. Faqataluhum hatta qatalu 'Asim. Mendengar jawaban 'Asim bahwa mereka tidak mau menyerah, lantas kemudian 100 orang pemanah ibnu pun mengepung para sahabat dan diperangi mereka semua. Faqataluhum hatta qatalu 'Asim fi sab'ati nafarin bin Nabl wa baqiya Khubayb wa Zaid wa rajulun akhar. Dari 10 orang itu kemudian terbunuhlah 7. Di antaranya adalah Asim bin Thabit sendiri terbunuh, Marthad bin Abi Marthad terbunuh, dan yang lainnya 7 orang terbunuh. Sisa 3 yang masih hidup. Ketiga orang itu disebutkan oleh Abu Hurairah, yang pertama adalah Khubaib ibn Adi, yang kedua adalah Zaid ibn Dathinah, dan yang ketiga tidak disebutkan, warajulun akhar, dan ada orang yang ketiga. Fa'atuhumul ahad, ditawarkan ulang kepada mereka untuk diberikan jaminan keamanan kalau mau menyerah. Falamma a'tahumul ahda wal mithaq nazalu ilaihim. Setelah bernegosiasi, akhirnya ketiga sahabat yang belum meninggal ini, yang belum gugur ini, memilih untuk menerima tawaran perdamaian dari mereka. Turunlah beliau bertiga. Setelah turun, kata Abu Hurairah, falamma stamkanu minhum hallau autara qisiyihim farabatuhum biha. Setelah turun kemudian bertemu, ternyata para pemanah ini tadi mengingkari janjinya. Tiga orang para sahabat ini ditangkap, tidak jadi diberikan jaminan keamanan. Ditangkap, lantas mereka pun kemudian melepaskan ikatan busur panahnya, tali-tali busur panah itu dilepaskan, kemudian dirangkai, dipergunakan untuk mengikat ketiga orang sahabat ini tadi. Baik. Faqala ar-rajulu tsalits alladhi ma'ahuma hadza awwalul ghadar. Ketika mulai diikat itu, orang yang ketiga yang tidak disebutkan namanya oleh Abu Hurairah ini, dia mengatakan, ini pelanggaran pertama kalian terhadap perjanjian yang kita buat tadi. Taib. Fa'aba an yashabahum, sehingga sahabat yang ketiga ini tidak mau ikut kepada mereka, tidak mau menyerah. Fahar fajarruhu wa alajuhu. Setelah itu mereka bertiga pun diseret. Wa alajuhu ala an yashabahum, dan sahabat yang ketiga ini tetap memberontak, tidak mau diikat dan tidak mau diseret. Karena sulit memberontak terus sahabat yang ketiga ini, faqataluhu. Mereka pun kemudian membunuh beliau radhiyallahu taala anhu, dibunuh karena tidak mau mengikut. Sisa 2 orang, siapa tadi? Khubaib bin Adi dan Zaid ibn Dathinah radhiyallahu taala anhuma. Mereka diikat kemudian dibawa, diseret dibawa ke Makkah. Hatta ba'uha fi Makkah, sampai mereka diseret ke kota Makkah, lantas kemudian mereka berdua dijual oleh Banu Lihyan. Yang lain dibantai, 2 orang ini dijual kepada Quraisy. Kenapa mereka berpikiran untuk menjual Khubaib, demikian juga Zaid? Karena Khubaib dan Zaid termasuk orang-orang yang ikut dalam perang Badar. Disebutkan Zaid membunuh keluarga, nanti akan kita lewati, membunuh keluarga Al-Harith. Nah, Khubaib juga diserahkan kepada Banu Harith, dibelilah oleh keluarga Banu Harith. Fashtara Khubaiban Banul Harith bin Amr bin Naufal. Khubaib kemudian dibeli oleh Bani Harith bin Amr bin Naufal. Wa kana Khubaibun huwa qatala Al-Harith yauma Badrin. Dan Khubaiblah yang membunuh Al-Harith saat peperangan Badar. Famakata indahum asiran. Setelah dibeli, Khubaib pun menjadi tahanan bagi Banu Al-Harith. Beliau ditahan. Hatta idza tajtama'u wa qatlahu ista'ara Musa min ba'di banatil Harith. Beliau ditahan di rumah Al-Harith. Kemudian Banul Harith mereka berkumpul, bermusyawarah, akan kita apakan Khubaib ini. Mereka kemudian bersepakat bahwa bunuh saja dia. Sebagai ganti, dia membunuh Al-Harith ketika peperangan Badar. Itu didengar oleh Khubaib bahwa dia akan dieksekusi oleh Bani Harith. Beliau tenang, tidak kemudian terlihat ketakutan dan tidak meminta apapun. Beliau hanya meminjam pisau kecil untuk bercukur. Beliau melihat salah satu putri Al-Harith dengan anaknya, ada anak kecil, ada anak bayi, mungkin baru usia 1 atau 2 tahun. Beliau kemudian meminjam kepada wanita itu pisau kecil untuk bercukur. Fa'arathu, kemudian wanita ini pun meminjamkan pisau cukur kepada Khubaib bin Adi. Qalat faghafaltu an sabiyyin li fadaraja ilaihi hatta atahu fawada'ahu ala fakhidihi. Ketika aku mencarikan pisau, ternyata aku terlalaikan dari anakku yang masih kecil. Tiba-tiba anak itu berjalan menuju Khubaib. Dan oleh Khubaib kemudian diambil anak tersebut, diletakkan di atas pahanya, dipangku oleh Khubaib. Begitu wanita itu menyadari anaknya tidak ada dan sudah ada di pangkuan Khubaib radhiyallahu taala anhu, kata wanita ini, falamma raaituhu faz'atu faz'atan 'arafa dzaaka minni wa fi yadihi al-musa. Ketika aku menyadari anakku tidak ada dan aku melihat bahwa anak itu sudah dipangku oleh Khubaib bin Adi, aku pun kemudian seketika terkejut, dan bisa diketahui bagaimana wajah seorang ibu yang ketakutan. Qala atakhshayna an aqtulahu. Kemudian Khubaib pun mengatakan kepadaku, apakah engkau takut aku akan membunuh anak ini? Apakah kamu takut aku akan membunuh dia? La af'ala dzaka insyaallah. Ketahuilah aku tidak akan mungkin melakukannya insyaallah. Dikembalikan lagi anak itu. Padahal di tangannya Khubaib ada pisau. Wanita itu sudah ketakutan. Jangan-jangan akan dipergunakan. Nah, ini kesempatan yang baik kan? Kesempatan yang bagus. Kalau Khubaib mau ganti, mau diserahkan anak ini, saya bebas. Tapi tidak dilakukan oleh Khubaib. Anak ini tidak ada kaitannya dengan Khubaib. Dibebaskan. Diberikan lagi kepada ibunya. Padahal ibunya salah satu yang ikut menyetujui Khubaib dieksekusi mati. Tayib. Kita lanjutkan. Wa kanat taqulu, setelah melihat kebaikan Khubaib bin Adi, wanita itu mengatakan, ma ra'aitu asiran qattu khairan min Khubaib. Sungguh aku belum pernah melihat tawanan yang lebih baik hatinya dibandingkan Khubaib. Laqad ra'aituhu ya'kulu min qitfi 'inabin wa ma bi makkata yawma idzin tamratun wa innahu lamawthuqun fil hadid wa ma kana illa rizqun razaqahu Allah. Dan juga aku pernah melihat bahwa ketika Khubaib ditahan dan tangannya itu diborgol dengan besi, tapi aku melihat Khubaib memakan anggur, ada sisa biji anggur di sampingnya. Wa ma bi makkata yauma idzin tamrah. Di Makkah ketika itu bukan musim kurma dan juga tidak ada anggur di Makkah. Tapi dari mana Khubaib mendapatkan anggur itu? Kata wanita ini, wa ma kana illa rizqun razaqahullah. Seketika itu aku tahu bahwa itu adalah makanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Khubaib. Tidak ada anggur di pasaran Makkah, juga tidak tersebar anggur, dan ketika itu juga belum musim buah. Kok Khubaib bisa makan anggur? Tayib. Nah, wanita ini terheran. Fa kharaju bihi minal haram liyaqtuluhu. Kemudian tiba waktunya Khubaib akan dieksekusi mati. Diseratlah Khubaib keluar menuju tanah, apa namanya, keluar dari tanah haram. Faqala da'uni usalli raka'atain. Setelah tiba di tempat yang akan dijadikan sebagai tempat eksekusi, beliau pun kemudian meminta izin, da'uni usalli raka'atain. Kalau boleh aku hendak melaksanakan sholat dua rakaat terlebih dahulu. Baik. Lantas mereka pun mengizinkan. Thumman sorofa ilaihim. Setelah itu Khubaib bin Adi sholat dua rakaat dengan tenangnya. Dan tahu kan sahabat kalau sholat cepat apa lama? Agak lama. Beliau agak lama sholatnya. Setelah selesai sholat, beliau mengatakan kepada mereka, laula antarau annami annama bi jaza'un minal maut lazittu. Seandainya aku tidak khawatir bahwa kalian akan menyangka aku memperlama diri untuk sholat karena aku takut mati, niscaya aku akan tambah lama sholatku. Artinya, sholat yang lama itu sudah menjadi kebiasaan Khubaib bin Adi. Bukan karena beliau takut. Fakana awwalu man sanna raka'ataini 'indal qatl. Maka dengan dua rakaat itu Khubaib menjadi orang pertama yang mencontohkan disunnahkan sholat dua rakaat sebelum eksekusi mati. Tapi dilakukan oleh Khubaib bin Adi. Tsumma qala. Setelah kemudian diletakkan di tempat eksekusi, beliau mengatakan, Allahumma ahsihim adadan. Thumma qal ma'ubali. Atau dalam riwayat ini disebutkan bahwa beliau mendoakan mereka, ya Allah, hitunglah jumlah mereka semua yang hadir di sini dan binasakan mereka semua. Thumma qala. Kemudian Khubaib dengan tegarnya mengatakan, ma'ubali hina aqtulu musliman ala ayyi syekin kana lillahi masra'i. Wadhalika fi dhatil ilah wa in yasha yubarik ala awsali shilwin mumazza'in. Sungguh aku tidak peduli, mau balihinna uqtalu musliman, aku tidak peduli kalau aku mati tapi dalam kondisi aku sebagai seorang muslim. Ala ayyi syekin kana lillahi masra'i, dimanapun aku mati, kalau itu mati untuk Allah Subhanahu wa taala, dzalika fi dzatil ilah, mudah-mudahan hal itu di sisi ilah, di sisi Rabbku akan tercatat. Yubarak ala awsali shilwin mumazza, setiap urat tubuhku yang terputus karena membela Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan akan mendapatkan berkah dari Allah. Baik. Tsumma qama ilaihi Uqbah. Setelah mengucapkan hal itu, Uqbah bin Al-Harith, anak dari Al-Harith, dia berdiri menuju Khubayb bin Adi, faqatalahu. Kemudian memenggal kepala Khubayb bin Adi tanpa ada raut wajah ketakutan sedikit pun Khubayb bin Adi. Beliau tenang. Dipenggal kepalanya oleh Uqbah bin Al-Harith. Tayyib. Wa ba'athat Quraisyun ila 'Asim liyutu bi syai'in min jasadihi. Kemudian Quraisy mengutus utusan kepada 'Asim. Kenapa? Meminta sebagian jasad dari Khubayb bin Adi sebagai bukti bahwa mereka Bani Al-Harith telah benar-benar mengeksekusi mati Khubayb bin Adi. Tayyib, diutus. Wa kana 'Asim qatala 'aziman min 'udhama'ihim yauma Badr. Dan 'Asim dahulu ketika perang Badar, beliau juga membunuh banyak dari tokoh-tokoh Quraisy. Fa ba'athallahu 'alaihi mithla dhallah min ad-dabr. Ketika utusan-utusan itu sampai kepada Bani Al-Harith, Allah Subhanahu wa taala mengirim mithla dhallah. Tayyib. Maksudnya mithla dhalamah. Ada debu tiba-tiba berterbangan. Kemudian menutupi jasad Khubayb dan membuat kegelapan. Tidak bisa orang melihat di mana jasad Khubayb berada. Fahamathu min rusulihim. Dan debu-debu tebal itu menghalangi jasad Khubayb, melindungi jasad Khubayb dari utusan-utusan Quraisy yang hendak mengambil jasad Khubayb bin Adi. Falam yaqdiru minhu ala syai', sehingga mereka tidak bisa sedikit pun berbuat sesuatu kepada jasadnya Khubayb ibn Adi radhiyallahu taala anhu. Ini riwayat dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Al-Imam At-Tabari menambahkan riwayat yang lain dari Abu Quraib, beliau menceritakan dari Ja'far bin Aun, dari Ibrahim bin Ismail telah menceritakan dari Ja'far bin Amir bin Umayyah, dari bapaknya, dari kakeknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus beliau sendirian menjadi mata-mata kepada Quraisy setelah berita bahwa Khubayb dijual ke Quraisy. Rasulullah mengutus seseorang menjadi mata-mata, baik, untuk melihat bagaimana proses eksekusi dari Khubayb. Baik. Kemudian orang itu mengatakan, "Lantas aku datang ke sebuah kayu tempat di mana Khubayb dieksekusi, dipenggal di situ." Baik. Kemudian aku naik ke kayu itu, lantas aku lepaskan ikatannya, dan Khubayb pun setelah itu lenyap, tidak tahu kemana jasad beliau radhiyallahu taala anhu. Tayyib. Ini tambahan riwayat dari Al-Imam At-Tabari. Jadi riwayat Tabari, demikian juga riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala tadi, menyebutkan kepada kita bahwa jasad Khubayb tidak ditemukan setelah eksekusi itu tadi, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ini Khubayb bin Adi. Siapa yang tersisa satu lagi tadi yang dijual? Zaid ibn Dathinah. Nah, bagaimana nasibnya Zaid ibn Dathinah? Diceritakan oleh Al-Imam Ibnu Ishaq rahimahullah ta'ala, adapun Zaid Ibnu Dathinah, beliau dibeli oleh Sofwan bin Umayyah. Dibeli oleh Sofwan bin Umayyah. Ketika Zaid Ibnu Dathinah hendak dieksekusi, mereka juga membawanya keluar dari tanah haram. Quraisy masih menghormati tanah haram. Dibawa keluar dulu, sebagaimana Khubayb tadi juga dibawa keluar dari tanah haram. Setelah beliau dibawa keluar dari tanah haram, mereka pun kemudian bertanya kepada Zaid ibn Dathinah radhiyallahu ta'ala anhu. Taib. Mereka mengatakan, "Ya Khubayb, ya Zaid, wahai Zaid, bagaimana menurutmu seandainya sekarang kami berikan tawaran kepada engkau?" Apa tawaran itu? "Bagaimana jika kami membebaskan engkau sekarang, tapi dengan syarat datangkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai gantinya ke tempat. Engkau boleh pulang kepada keluargamu, tapi Muhammad sebagai gantinya di sini akan kami eksekusi." Baik. Kemudian mendengar tawaran itu, Zaid ibn Dathinah, beliau mengatakan, "Wallahi, Demi Allah, ma yasurruni anni fi ahli wa anna Muhammadan fi makanihi alladhi yashuku syaukatun tu'dhihi. Demi Allah, aku tidak pernah ingin, bahkan sebelum hari ini, aku tidak pernah ingin di mana aku berada di tengah-tengah keluargaku, bersenang-senang di tengah-tengah keluargaku, sementara Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam beliau di sebuah tempat dan sedang tersakiti karena ada duri yang menusuk kaki beliau. Aku tidak pernah rela itu, apalagi menggantikan posisi beliau di sini sekarang. Tidak akan. Setelah mendengar itu, maka Sofwan bin Umayyah marah dan beliau hendak mengeksekusi Zaid. Tapi melihat jawaban Zaid, Abu Sufyan berkomentar, "Ma ra'aitu minan nasi ahadan yuhibbu ahadan huwa fihi nasibuhu ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammadan." Sungguh aku belum pernah melihat ada seseorang yang mencintai orang lain dengan kecintaan yang begitu penuh sebagaimana yang dilakukan oleh ashabu Muhammad, oleh para sahabat-sahabat Muhammad kepada Muhammad. Tidak pernah aku melihat kecintaan seperti itu. Mereka melindungi Muhammad alaihissalatu wassalam, bahkan harus bertukar dengan nyawa. Taib. Setelah itu dieksekusi juga Zaid ibnu Ad-Dathinah radhiyallahu ta'ala. Taib. Berapa orang akhirnya yang meninggal? 10 orang. 10 orang sahabat-sahabat pilihan Nabi alaihissalatu wassalam yang diutus untuk mengajari Islam kepada Banu Lihyan ternyata dibantai oleh mereka. Dalam waktu yang sama, di hari yang sama, 70 qurra yang dikirim kepada orang-orang Arab yang meminta untuk diajari Islam juga dibantai oleh Ra'il Zakwan dan yang bersama mereka. 70 orang. 70 orang ini qurra, sahabat-sahabat pilihan. Mereka disebutkan adalah para sahabat yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya, mereka yang paling faham tentang Al-Qur'an. Dan bukan hanya itu, mereka adalah orang-orang yang sangat perhatian dengan Ashabus Suffah. Siapa Ashabus Suffah? Para sahabat-sahabat yang ketika hijrah ke Madinah meninggalkan harta, meninggalkan keluarga mereka di Makkah dan di daerah asalnya, datang ke Madinah tanpa membawa apapun. Mereka orang-orang yang miskin, mereka orang-orang yang papa, tidak punya apa-apa. Akhirnya dibuatkan oleh Nabi SAW sebuah ruangan di Masjid Nabawi, dan ruangan itu disebut dengan Suffah. Nah, orang-orang yang tinggal di ruangan itu disebut dengan ahlu Suffah. Termasuk diantaranya siapa? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, 70 orang yang dikirim oleh Nabi SAW ini, mereka sangat perhatian dengan Ashabus Suffah. Dengan apa? Mereka orang-orang yang berusaha siang harinya itu bekerja. Bekerja apapun yang bisa mereka lakukan. Tapi setelah itu hasilnya mereka berikan kepada Ashabus Suffah. Jadi bukan hanya ilmu, bukan hanya pemahaman, tapi praktek mereka memberikan manfaat kepada saudara-saudara ini. Sehingga ketika mereka terbunuh, Rasulullah alaihissalatu wassalam benar-benar bersedih. Rasulullah SAW beliau benar-benar sedih, menangis beliau alaihissalatu wassalam. Juga 10 orang dalam peristiwa Roji ini tadi membuat hati Nabi alaihissalatu wassalam benar-benar tersayat, tersakiti. Sampai 1 bulan lamanya Nabi alaihissalatu wassalam dalam kunut nazilah mendoakan kejelekan bagi bangsa-bangsa Arab yang membunuh mereka itu. 1 bulan lamanya dalam setiap waktu sholat, baik sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, Rasulullah menyebutkan nama-nama mereka semua. Tayyip. Nah, kepedihan yang terjadi pada tahun ketiga ini masih diingat oleh Nabi alaihissalatu wassalam sampai kemudian datang tahun ke-6. Di tahun ke-6 kemarin sudah kita lewati bagaimana Islam sudah mulai diperhitungkan, pasukan kaum muslimin sudah mulai diperhitungkan, dan Nabi alaihissalatu wassalam beliau sudah bagus dalam memikirkan strategi politik dan kemiliteran. Termasuk salah satunya kita lanjutkan perang Bani Lihyan ini. Ini juga tujuan utama Nabi alaihissalatu wassalam, beliau mempraktekkan strategi politik dan kemiliteran yang bagus. Ketika sudah mulai diperhitungkan kekuatan mereka, termasuk Quraisy juga sudah mulai memperhitungkan. Quraisy ketika itu merasa terpukul dengan kejadian perang Badar. Setelah itu lebih terpukul lagi dengan kejadian perang Ahzab. Pasukan yang sebesar itu saja tidak bisa menghadapi Islam dan kaum muslimin yang sedikit jumlahnya di Madinah. Mereka sangat terpukul. Nah, ketika itu Nabi alaihissalatu wassalam belum memperhatikan Banu Lihyan yang berkhianat membunuh para sahabat-sahabat beliau di mata air Rojiyah sampai datang tahun ke-6. Ketika tahun ke-6 kekuatan itu sudah mulai ada, baru Nabi alaihissalatu wassalam beliau menyeru kepada 200 orang sahabat penunggang kuda. Disuruh 200 orang tujuannya apa? Membalas perbuatan Banu Lahyan dahulu. Sekaligus menunjukkan kekuatan kepada Quraisy. Jadi kalau dari dari Makkah, perkampungan Banu Lahyan itu terlihat di atas. Di sekitar Lembah Usfan terlihat di atas. Jadi kalau ada orang dari Madinah turunnya di Lembah Usfan pasti terlihat dari Makkah. Nah, Nabi SAW pada ghazwa ini beliau mengatur strategi supaya tidak terlebih dahulu diketahui oleh Quraisy. Jadi ketika kemudian beliau memerintahkan 200 orang penunggang kuda untuk bersiap-siap, beliau mengatur strateginya tidak langsung menuju ke arah selatan, tapi beliau mengatur mereka menuju ke arah utara, mengambil jalur Syam, sehingga khobarnya, mata-mata yang melihat itu pasti akan mengira bahwa beliau akan melakukan ekspedisi ke Syam, terlebih tidak ada pasukan pejalan kaki, semuanya penunggang kuda. Otomatis supaya dikira persiapannya ke Syam. Kemudian beliau naik ke atas, setelah itu tidak lama belok kiri. Nah, setelah belok kiri dipercepat perjalanannya. Kemudian turun ke selatan. Jadi tidak mengambil jalur biasa. Turun dari selatan kemudian menuju ke daerah Usfan. Nah, sampai di Usfan beliau mengatur strategi. Jangan sampai kita turun Quraisy melihat. Jadi di sini berhenti dulu. Lantas apa kemudian yang akan dilakukan? Malam hari mereka akan mengepung Bani Lahyan. Tapi qadarullah, sebelum Nabi SAW turun, Bani Lahyan sudah mengetahui kedatangan Nabi SAW. Tidak tahu ini siapa yang membocorkan. Mereka mendengar kedatangan pasukan Nabi SAW. Kabur semuanya. Mereka kemudian kabur, lari semuanya. Lembah itu pun kosong. Kemah-kemah mereka ditinggalkan semua. Rumah-rumahnya ditinggalkan semua. Pergi. Kemana? Tidak tahu. Sudah berpencar. Ini sudah di gunung-gunung, agak susah. Kalau lari sudah susah untuk dikejar. Kemudian Nabi SAW turun di perkampungan mereka dan tidak ada seorang pun di sana. Lantas Nabi SAW memerintahkan pasukan beliau untuk tinggal di tempat tersebut selama 2 hari 2 malam. Beliau tinggal di situ. Dan malam pertama beliau mengutus 10 syariah menyebar di sekitar lembah itu untuk mencari kemana Banu Lahyan. Hari pertama atau malam pertama tidak ada. Malam kedua diutus lagi oleh Nabi SAW 10 syariah menyebar lagi. Tidak ada lagi didapati Banu Lahyan. Tidak tahu kemana mereka. Setelah 2 malam kemudian beliau SAW memilih untuk pulang ke Madinah. Tapi sebelum beliau pulang ke Madinah, beliau memerintahkan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk membawa beberapa orang pasukan berkuda menuju ke Quraisy. Jadi sengaja menampakkan diri. Otomatis berita Bani Lahyan ini yang kabur karena kedatangan Nabi SAW pasti terdengar oleh Quraisy. Jadi untuk semakin meneguhkan kekuatan kaum muslimin, meskipun pada asalnya tidak banyak, hanya 200, Nabi SAW memerintahkan Abu Bakar untuk kesana saja. Naik ke atas, dilihat oleh Quraisy. Setelah itu di atas lakukan latihan kemiliteran. Latihan berperang di atas. Supaya dilihat. Jadi menakut-nakuti Quraisy. Padahal yang lainnya pergi pulang ke Madinah. 1 hari saja dilakukan oleh Abu Bakar, beliau pun kemudian menyusul pulang ke Madinah. Dan tidak terjadi peperangan apapun dalam peristiwa Bani Lahyan ini. Taib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ketika beliau keluar untuk invasi Bani Lahyan, Madinah ketika itu diserahkan kepada Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu taala anhu. Dan total perjalanan beliau sallallahu alaihi wasallam keluar dari Madinah sampai kembali lagi ke Madinah kurang lebih selama 14 hari lamanya. Baik, ini termasuk cepat karena jarak dari Madinah ke tempat Bani Lahyan itu jauh. Berapa mil tadi? 200 mil. Beliau jalan kaki, berkuda. Itu pun bukan langsung, karena memutar dulu ke utara tadi. Ke utara Madinah baru turun ke selatan, 200 mil. Tayib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini mungkin ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, awal peristiwa yang terjadi di tahun ke-6 Hijriah. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya kisah salat istisqa pertama, salat minta hujan pertama yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam.